bintang fortuna. Suara bintang. Kurang sayang piye, kurang kemati kapiye, koe tak kanggo tresno, koe lunga aku sing lara. Nesa. Kene. Suara bintang. Thank you. Terima kasih. ku berikan semuanya untukmu. Teganya kau ingkari rasa cinta ini sampai ku sakit hati. Kini ku sadar cintaku ini jangan ya, Cik ya. coba untuk berpaling tada. Terima kasih. Selam. Bintang Fortuna. Muara Bintang. Ayo dong, bisa. Anak itu coba kebel. Ini lah wakil. Gua sudah ku mencintaimu, gua sudah sabarku untukmu. Walau kau acuh tak acuh selama ini kepada diriku, semua ku perbankan untukmu. Bintang Korbuna Suara Bintang Cik Jasa. Ayo mas, gak selek. Yo, kita sur. Suara Bintang Masuk. Datang hendangmu, nangis. sinten sing sambat kulo niki kuat ning pas wen ninggal lungo waktu nemboten tepat lagi bunga bunga nyawang esemu wes dikon lali kale sigera

mong wong cilik dayane ra sepira. Makane ayo podo sregep kerja. Ra ono wong sukses tanpa rekoso. Ra ono wong sugih tanpa kerja. Madep mantep marang Gusti, hasilé tak pikir keri. Kuncine tetep nganggo ilmu padi. Asu. Tetep nganggo ilmu padi. Maho. Sur. Muara Bintang. Bintang Fortuna. Sampai. Gusti, pangkatmu orang jamin surgamu, telanmu menungso kuwi pancen beda-beda. Masih ya urip ning donya disawang sesisih mata. Cilik dayane ra sepira, lurus sandang pangan werakoso, budal esok nanti wengi tak rewangi nipun nangi, kabeh tak lakoni kanthi ikhlas ati. So kilo sesepuh dangdut koplo ini Indonesia. Cak Sodik, Ratna Antika, Bintang Fortuna. Mas Sodik, ya. Sesuai dengan perjanjian yang sudah tertulis. Ya, biye. Perkawinan kontrak kita habis di jari. Mau motong perpanjang dulu. Mau perpanjang. Bayar kontan. Oke, siap. Tiga kali lipat loh. Ya. Lanjut berani, lanjut. Ya. Lanjut nih berani. Oke. Cinta mati di kau yang ku sayang. bukan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya aku bayar kontan. Lewat saya kawinan dicopot kau. Panjang lo ya. Nambah mana? Oke, perpanjang. Nambah. Tak tawak dong. Terror Record. You are star. Kita bersama. Mas Kacelek. Di Rena Movies. Ini lo wong ini. Ini lo bucay. Ton lam lami amba parwangi semi arung kembang melaji dasar ulani datari Puspita Indro Panjang tepi Resno oh. Ayo mas Rosu Krisno kang sejati Manggio lestari Amitung tembang suci Semisa trodi nempet pare tak angkat gendero putih aku nyerah lambaikan tangan dada saya tresnoku wis ilang dada Thank you. bintang cukurku. Muara bintang bintang. Are you ready, selector? Are you ready? Let's play karo wong orang tuwe, kocok penuh.